بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم نويت التعلم والتعليم والتعليم والتذكر والتذكر والتذكير والتذكير والنفع والنفع والانتفاع والاستفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وثبت لساني بجاه نبي محمد وبكرامة نبي محمد وبأسرار نبي محمد وبسر نبي محمد وبمعجزة نبي محمد وبجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم صفي قلوبنا يا الله برسكن حتي kami semua ini يا الله صفي قلوبنا يا رب صفي قلوبنا اغفر ذنوبنا يا الله Allahumma ghfir dhunubana, Allahumma arhamhuma kama rabbayani saghir ya Allah. Ampunilah segala dosa kedua orang tua kami ya Allah. Kasihanilah beliau-beliau ya Allah sebagaimana beliau mencintai kami waktu kami masih kecil ya Allah. Jadikan kami golongan anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ilmu kami tidak akan pernah manfaat. Harta benda kami tidak akan pernah ada gunanya. Kedudukan tiada artinya apabila kami tidak berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Rabb ya Allah bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tanamkan dalam hati kami kenikmatan hadir di majlis macam ini ya Allah. Di majlis Ribat Nurul Hidayah, di majlis Nurul Hidayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabulkan segala hajat kami. Kabulkan hajat hadirin wal hadirat. Di antara kami pasti ada yang punya masalah ya Allah. Yang hadir malam ini pasti ada yang punya masalah ya Allah. Mungkin keluarganya, saudaranya, orang tuanya. Ya Allah, barakah Maulid Nabi. Barakah Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gampangkan segala urusan kami. Selesaikan segala masalah kami ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, kami orang yang ahli al-ba'asyah, ya Allah, ini menengadahkan tangan, minta ampun kepadamu. Mata kami selalu berbuat maksiat, lisan kami selalu berbuat maksiat, hati kami dipenuhi dengan iri dan dengki, takabur, ya Rabb. Barakah maulid Nabi, soffi kulubana, ya Allah, bersihkan hati kami, ya Allah. Jangan tanamkan dalam diri kami rasa sombong, ya Allah. Bijahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Dua hari lagi ya. Kita akan meninggalkan bulan yang mulia. Kita akan menuju syahrul salawatu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu bulan kita syahrul istighfar, minta ampun kepada Allah. Bulan Syaban, bulan di mana dibacakan perbanyak untuk membaca salawatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan syahrul Quran. Baca Al-Quran. Jangan sampai kita dalam hidup kita tidak pernah baca Al-Quran. Na'udzubillah min. Aja sampai Qurannya cuma petetan tok. Cari waktu. Ba'da subuh, imma ba'dal maghrib. Cari waktu khusus untuk membuka Al-Quran. Rumah kalau tidak ada orang baca Al-Quran itu kal gubur, kayak seperti kuburan. Lampunya nyala. Tapi di hadapan Allah rumah itu gelap gulita apabila tidak pernah dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu rumah yang kelihatannya lampunya cuma lampu 5 watt, lampunya kecil, rumahnya mungkin rumah orang miskin, tapi situ dibacakan ayat Quran, pasti dari rumah itu akan muncul nur ila arsy sampai tembus ke langit. Sampai-sampai terlihat orang-orang ahlul ma'rifah bagaimana rumah-rumah yang dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi 2 hari lagi ya, semoga dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab ini betul-betul merupakan bulan pengampunan dosa kita diampuni oleh Allah, dan semoga istiqomah ya. Semoga istiqomah. Sebab mungkin tinggal beberapa pertemuan lagi. Kalau tidak salah mungkin malam ke-19 Syaban mungkin sudah untuk sementara taklim kita praikan dulu, liburkan dulu, karena akan menghadapi Syahrul Ramadan. Walaupun di bulan Ramadan kami tetap setiap hari taklim ya, cuma sama santri. Orang luar pun silahkan, malah kalau di rumah tidak ada tadarus, di rumah tidak ada kegiatan, di rumah malah berbuat maksiat kepada Allah, ahsan ngaji setiap malam, cuma khusus ikhwan, khusus orang laki-laki. Makanya banyak masukan tentang masalah jalsatun nisa. Buya pikir itu waktunya sudah mendesak ya, mendekati bulan Ramadan. Nanti baru pertemuan, berapa pertemuan pengajian sudah libur. Akhirnya mau ngangkatnya lagi berat. Makanya insya Allah nanti habis lebaran jalsatul nisa kita buka, awali pengajian khusus perempuan selain jalsah fi Jum'atil Jum'ah Kliwon ya. Kalau Jum'ah Kliwon tetap mungkin akan kita lakukan hari Ahad, cuma waktunya mendekati jam setelah jam 10-an lah, tapi khusus perempuan akan kita kupas sedemikian rupa hukum-hukum pelajaran-pelajaran khusus wanita tentang haid. Sebab kadang-kadang wanita itu, maaf ya, ibu-ibu itu lebih rumit. Contoh cara ngumbai kelambi, kan jarang wong lanang ngumbai kelambi kecuali bujangan ya. Ulane sing bujangan cepet kawin dadi ulane sing ngumbahna. Jadi ibu-ibu ngumbai, bocah wadon ngumbai, itu kadang-kadang ngumbai be orang ngerti tata carane nyuci. Nyuci niku kudu dipisah-pisah, endi sing najis, endi sing ora najis. Kudu dipisah, dudu dipisah sing luntur ora luntur. Weta dohiro. Dipisah dingin, Bu. Oke, kenang bayu ompole bocah. Oke, kena kotoran. Oke, dipisah. Sing suci cuma karena kotor, kan ada baju suci tapi kotor. Pisah lagi. Sing ora sing suci, sing najis, suci dulu. Bikin dia suci dulu, kemudian mau dicampurkan nanti. Tapi ini harus dicampurna dadi siji. Klambi najis, karo klambi najis, ora campurna dadi siji, cemplungna ember maning. Jadi embernya cuma secuil, banyune lah karongkola, cemplungna kabeh, lep. Sing anak uyuwe, sing anak kian, najis kabeh. Kecuali ngodong wis kaya kue, nyukut keran, buka, dibilas siji-siji, insya Allah selamat, suci kabeh. Tapi syaratnya mau dibilas, tapi nang nalikane, beb aku nganggo mesin cuci. Mesin cuci pun semacam itu, ini bisa setelah dicemplung kabeh siram, wis kering, dikeringkan. Atau sebelum dikeringkan kan ada mesin pengering, mesin yang basah ya, sedurungi di dalam nang mesin pengering, dikucek dingin siji-siji, disiram, dibilas. Si setelah sudah bersih, suci, nembe dikeringkan. Itu insya Allah selamat, suci. Makanya Sayyidil Habib Umar itu sampai Syekhina wa Murabbiru Nambah Maimun, wanti-wanti kali kulo. Bib Soleh, bikin pondok putri, bikin pondok putri, bikin terus ngendika bikin pondok putri. Ya Allah, kula nesi mikir pondok lanang pe durung tata ya. Tapi wong perintahi guru kapan saatnya insya Allah akan saya bangun pondok putri. Muga-muga ana sing wakaf ya Bu ya. Kepip mana tanah Pondok Putri, alhamdulillah. Ya wis pokanan. Sebab kadang-kadang ya Allah yang ngatur ya. Gusti Allah sing ngatur. Tapi Gusti Allah ora usah khawatir. Sing penting kasep ikhtiar. Sing wajiban iku usaha, engko sing kabeh ditakdirkan taning Gusti Allah. Wajibe ngaji. Wajibe ngaji. Pinter ya tang, kok sing penting ngaji dingin. Engko paham. Seorang ngaji kon paham sing ndi. Al ilmu bitta'allum wal hilmu bitta'allum. Ilmu yang ngaji. Ilmu yang ilmu nang isore wit. Semedi, ilmu nang isore kae pinggir kali. Mana umbis-umbis. Ya sing teka jino. Ilmu yang marani ustaz. Kulo ta heran. Saiki akeh wong model-model kaya kuwe. Umay raja ya kunun. Tasbih sing semene-mene ge. Ing krantol nang omah. Tulisan gambare macan, tulisannya Arab. Tak waca nahwu sorope salah kabeh. Dan iki wong nulis beriben. Ya Allah, tapi kadang-kadang sing kaya kuwi dipercaya taning wong. Gara-gara apa kadang-kadang diisidro taning Gusti Allah. Ilmu ngaji, al-ilmu bita'allum. Ilmu ya endah oleh ilmu karena ngaji yo. Jenengan pip kula awan kerja, kerja ya wajib. Kerja esok kerja sok bengi ngaji alhamdulillah. Weh, alamat insyaallah wong kaya kados mekaten dunia akhiratnya berkah kabeh. Allahumma bagi waktu jenengan, bagi waktu ada waktu khusus buat ngaji, ada waktu khusus buat ngoda dunia. Jadi dibagi belajar ngatur waktu. Sing bisa ngatur waktu dhewek ka. Liyane ora bisa ngatur dhewek bisa. Ulane kula lagi teng pondok pertama mondok. Kula tulis jam 4 esok apa? Oh jam 5, jam 5 apa? Oh sampai 24 jam. Jam tu tidur ini mulane untungnya nang pondok itu sudah ditata ya. Jam semene kudu turu, jam semene istirahat, jam semene mangan, jam semene ana aturane. Cuma ini wis nang omah, wis ora nganggo aturan kudu nggawe aturan belajar untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini ndak apa namanya? Apa namanya? Ndak cukup ya waktunya ya untuk belum masih banyak sekali padahal. Padahal masih banyak sekali tentang masalah Isra wal Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora apa-apa ya. Tanggal berapa? Sya'bannya hari apa? Hari apa? Tanggal satunya hari apa? Sekarang malam 28. Hari apa? Jum'ah. Jum'ah ya. Insyaallah. Santri apal kabeh ya. Pulangnya tanggal berapa? Santri ini kalau ngintim-ngintim balik, lambine wis disetrikani kabeh. Dal balike maning kirikan. Rek ana pakongan ning depeng Allah. Ora apa-apa, rame-rame urip ya. Ora apa-apa. Soalnya balik Hadramut ya. Patang tahun orang ketemu wong tua ta. Setiap minggu ketemu wong tuane mene tilik bocah pengin balik ora apa-apa wis ndak apa-apa mondok ya ana libure santri saya iki ya ora apa-apa ya santri saya itu enak berapa bulan sekali renang wes tanya santri saya renang pada renang kabeh pikir mancing, wah stop, tidak apa-apa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di antara ilmu yang sunnah dipelajari itu renang. Tapi khusus, waktunya khusus. Jadi saya minta sama bagian sana, tidak boleh ada orang lain masuk kecuali santri ribat Nurul Hidayah. Mulanya makanya jam 6 esok. Langkah sing mana? Nikmat, sing penting ngaji. Di Hadramut kami pun semacam itu. Di Darul Mustafa kita ada jadwal renang. Habib Umar punya kolam renang. Cuma ini diterap nang Indonesia munine lucu ya. Masa santri kaya kue? Santri turunnya nang kasur. Santri nganggo ranjang. Saya di Darul Mustafa pakai ranjang. Ngolak berkah ya Habib. Berkah kue duduk nang kasur nganggo ranjang. Berkah niku belajar tambah sregep, belajar niku berkah. Wis nang pondoke turune nganggo beras, korengen, balik ora dadi kiai. Ya. Dadi ulama, ora dadi ustaz, rugi pindo-pindo. Tapi nang pondoke enak, balik dadi wong suki alhamdulillah. Balik dadi alim alhamdulillah. Ya Allah, stop wis. Ora apa-apa. Memang zaman sudah semacam ini ya. Zaman wis kaya kiye. Mulane alhamdulillah, muga-muga ribat Nurul Hidayah sampean kabeh, muga-muga setiap kumpul kata semangatan menyenangkan hati Nabi Muhammad. Syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal. Mana ini? Oh ini. Qala ta'ala inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa id yaghsha sidra sidrata ma yaghsha wa fi ukhra ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal ard fayuqbadu minha wa ilaiha yantahi ma yuhbatu min fawqiha fayaqbidu minha wa fi thalitha hadhi sidratil muntaha yantahi ilaiha kullu ahadin min ummatik khala ala sabilik wa ya sidratil muntaha wa fi rabi'ah yakhruju min asli anharun min ma'in ghairu asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharun min asalin musaffa wa hiya shajaratun yasiru raqi fi dhilliha 70 aman la yaqtauha wa anna waraqa minha mudhillatal khalqi fa ghashiyaha nurun wa ghashiyatal malaika. Mohon maaf ya, selama satu bulan ini kita tidak bahas fikih. Memang saya kalau bulan Rajab kita bahas Isra wal Mi'raj. Enda sampean kabeh yang ngerti sing aran Isra Mi'raj priben, apa cuma ruwetok, apa cuma awak ketok, kan ngoten. Jadi di sini diterangkan nanti ada, karena saya terangkan itu aja ya. Nanti dulu, karena ini sudah artinya insyaallah malam Sabtu yang akan datang kita sudah mulai membahas fikih dan persiapan untuk bulan Ramadan. Faidatun al-hikmatu fi ruqubil buraqi ma qudrati ta'ala ala dayyil masafa lahu ikramuhu bima jarat bi al-ada ma kharqiha idhil muluk yab'athuna liman istada'uh bi marqub wajazama jama'ah minal muhaqqiqin bi anna ulam yujawis sidratal muntaha ahadun illa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal ard wa qaluhu fa'aytu bi ina'in min labain wa ina'in min khamrin zada riwayah fi sahihin wa ina'in min asal wa fi riwayah lil bazzar wa ina'in min ma. Jadi Kanjeng Nabi perjalanan nganggo buruk wingi wis dibahas. Buruk niku apa? Hayawan tawilun abyadun fawqal khimar tahtal bagli. Hikmahnya apa kok Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan kendaraan buruk ma'a qudratillahi ta'ala ala tayyil masafa lahu. Padahal Allah sanggup. Allah sanggup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Sidratil Muntaha tanpa menggunakan buruk. Langsung becret usahnya ke Sidratil Muntaha. Kan bisa. Jangankan apa namanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wafi riwayah. Nabi Sulaiman niku kan umatnya bukan cuma bangsa manusia, bangsa jin semua. Nabi banyak ya yang santri-santrinya dari jin. Makanya di Mekah itu, enggak Mekah atau apa, itu ada masjid yang di situ pernah baiatnya bangsa jin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jin pada baiat pada mendarat Kanjeng Nabi. Malaikat Nabi Sulaiman juga semacam itu. Makanya Nabi Sulaiman pun tahu bahasa binatang. Tapi semua yang ada di dalam Anbiya wal Mursalin, mukjizat yang ada dalam Anbiya wal Mursalin, semua ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Sulaiman bisa ngomong karo semut, Nabi Sulaiman bisa ngomong karo jin. Semuanya karena apa? Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi bisa. Buktinya apa? Menjangan kidang. Jenengan weruh kidang. Kidang niku setunggalipun dino ngancuraken tanamane wong kafir, akhirupan dicekel, dipateni taning sing duwe tanah. Dikurung wis pan dipateni. Kidange nangis, ya Allah. Dening aku kaya iki teman pan dipateni taning wong kiye. Aku dihukum mati ora apa-apa. Tapi aku duwe anak bojo nang alas, nang hutan. Ning aku ora njaluk ora urung pespoyan tak poyan dingin karo bojone aku, karo anak aku ora apa-apa aku dihukum. Tapi sing ngerti bahasane aku sapa? Faidan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dumataan Kanjeng Nabi lewat ngundang kidange, ya Rasulullah, ya Habiballah. Kanjeng Nabi dikundang kidang, marani Kanjeng Nabi ngerti bahasane, hewan. Marani, ana apa kon? Kula niki badhe dipateni Kanjeng Nabi. Cuma kula duwe anak bojo nang alas, kula dipateni ora apa-apa. Tapi kula tak poyan dingin anak bojo, mangke kula mriki malih. Cuma sing wonten sing panjamin kula sinten? Jenengan mawon nggih Kanjeng Nabi nggih. Kanjeng Nabi kon dadi jaminane kidang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan alamin. Si wallah sapa bae Kanjeng Nabi rahmat. Kanjeng Nabi matur karo sing duwe wit mau, sing duwe tanah mau, Pak, kayak kidangnya pan balik dingin maning alas, ngopo kan kidangnya orang mene maning, aku pateni ora apa-apa. Kidangnya balik maning alas, tapi sedurunge balik maning alas, jaluk donga karo Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi kulo didongakaken, didongani teng Kanjeng Nabi, awake dilus taning Kanjeng, semana kon poyan karo anak bojone kon, barang maning alas, subhanallah, nang alas mabu wangi, namun keke, ke mabu apa? Mambu apa digoleh itu jebule kidang ta tekak dok dan kon biasa neng kidang mambune apek ya kidang mambune perengus apa apek ning wedus perengus apek lah ndayan wong kula ora tau ngambung kidang ya dadi apek mambune ah apek dan niku mambune wangi ora mufakat pada muruk ape pada marane kan mambu apa pom ki kaya mambu swarga geger akhirnya nang alas pada geger. Ana sing takon sampean mak kenang apa sih bisa nek awake mambu. Aku ketemu Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku didongani awake aku dilus, barang wis dilus, awake aku mambu dadi wangi. Nang hewan ya ana sing doyan iri dengki. Arane babi. Arane cek. Wah fi riwayah jarene kula tau ora tau ora niteni raine babi ya. Jere babi kuwi gemien ora pati nyengiti. Saya kan sampai deleng babi sih, soalnya babi sih nampak kiringan kayak si mangane roti karo kerupuk. Babi nampak kiringan mangan roti, suara apa rame-rame urip nang pekiringan. Ya, anak baca pekiringan kan ya, anak insya Allah ya. Jadi babi kue jengkel, iri karo kidang, kurang ajar. Mambune wangi tak goleki Kanjeng Nabi panjaluk endah dongani endah mambune wangi tapi atine wis ora ben atine wis ora bener niat ketemu karo Kanjeng Nabi pandonga karena njaluk karena iri marani ketemu Kanjeng Nabi didongakna karo Kanjeng Nabi tapi wong atine ora bener barang mlebu maning alas geger mau mambune wangi ora mufakat barang anak kowe mambune bacine ora. Ya mambu bacin sing endi jebule babine nongol narika babi mambune ba bacin gara-gara atine ora hewan be kaya kuwe subhanallah hewan be ana irina apa ya apa meni bangsa menungsa mulane muga-muga kula lan panjenengan sifat irine kula lan panjenengan dilangaken kabeh Allahumma ya alon-alon ya tapi wong menungsa ya menungsa kuwe panggonan ngoten. Kancane duwe kiye iri, kancane duwe kiye iri. Masya Allah. Jadi semua ya sampai kayak apa biawak, biawak ya bisa ngomong karo Kanjeng Nabi. Kabeh hewan-hewan bisa ngomong, wit-witan ngomong karo Kanjeng Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waktu-waktu ngomong karo Kanjeng Nabi. Nabi Sulaiman bisa. Mulanya Nabi Sulaiman pernah lagi ngucaran, buk bantar orang mufakat, ujuk-ujuk anak semut. Manduk, manduk, manduk. Semutnya ngomong karo anak buaya semut. Mlebu cepet, mlebu kabe. Nabi Sulaiman langsung, pasukan berhenti. Mandep dingin. Wonten apa Sari Buleman? Kue semut pan mlebu maning leng dingin. Ngodong sepada mlebu maning jero, melenge semut, ngeliwat maning. Jadi ngerti, kola namlatun. Nah, apa satunya, satu semut berbicara. ngomong karo anak buah semut aja pada nang jalan ngok kepedek-pedek karo Nabi Sulaiman cepet mlebu-mlebu kabeh barang wis mlebu Nabi Sulaiman nebeli liwat. Subhanallah. Sayang kula ora bisa ngomong karo wedhus ya. Karo ayam ya. Ngomong kan cuma saiki ning ana wong iku darane wong edan. Sampeyan coba nang kebon sampean nang mburi mana wedhus ya terus sampean sore-sore ngomong karo wedhus. Pipen kabare? Ya darane stres ya angot kapan ke wong. Ngene apa nggih? Kan bisa ngomong karo wedhus bisa. Wis padha bae minal wedhusin. Jadi buruk itu hikmahnya di sini dikatakan jarad bil adam akhraqiha idzal muluk yab'atsuna liman istada'a min al marqub. Artinya sebagai adat ning panlunga ya tetap nganggo kendaraan. Paham napa mboten? Kulo kadang-kadang ana wong ya gemien-gemien ya lagi mondok macam-macam. Ana sing wong ngarani aparane ya. Jadi duwe ilmu mlakune cepet men. Kulo kada rencang ngoten. Sampai wingi tak ledek. Endi lan ilmune kon sing gemien dong mlaku jujuk. Jadi kaya perjalanan 1 jam dewek 5 menit wis anjuk. Arane apa ya? Ilmu nglempit bumi. Ilmu nglempit bumi. Umumnya sing dilempit klambi Bu ya. Ki bumi dilempit. Kowe bangsa wong-wong kaya kowe ana ilmu nglempit bumi. Mlakune cepet nemen. Jujuk wis anjuk. Cara kaya kowe ora butuh mobil ya. Cuma adat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mawon ngangge ja ngangge bu buruk sampai ila sidratil mun. Tapi di sini dikatakan lam yujawi sidratil mun ahadun illa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada yang bisa nembus sidratil muntaha kecuali Kanjeng Nabi. Innaha ilaiha yuntama yurju ilaih. Wa qalu sallallahu alaihi wasallam. Pertama kan dulu Rasulullah datang dikasih air susu sama air minum-minuman keras. Fa ataitu bi ina'in min laban wa ina'in min khamr. Tapi ada riwayat lagi, bukan cuma dua, papat. Pertama dimain air susu, minuman keras, madu, kemudian air putih biasa. Di antara empat itu Rasulullah mengambil air susu. Karena apa? Fitrah. Betul-betul fitrah, bersih. Wa ina'in min asal juga apa namanya tadi madu ya termasuk tibbin nabawi itu banyak suruh banyak minum madu. Subhanallah ya, iki cerita mawon. Kula waktu teng sarang niku wonten tiang senenge luru madu nang alas. Barang luru nang madu nang alas wong arane bocah jawane oli madu langsung dinu. Padahal madu sing asli kan kental. Jadi langsung dinu. Barang lagi dinu mandek nang gulu. Ora maju ora mu. Ke ilmu darurat ki nang kene. Darurat apa bae oli. Ora pokoke wis darurat hata mangan batang oli. Nalikane darurat pan mati, ngene apa nggih? Atau mangan apa bae ora apa-apa darurat ya. Akhirnya apa? Golek banyu langka. Priben iki priben. Jare kancane duyu ibe wis. Akhirnya harus minum air kencing karena apa lah banyu maning. Tapi wong arane niku kan lil hajat, ning wis logro ya wis ucul wis. Aja diterusaken. Dosa. Tambah jadi asal-asal itu memang tibbin nabawi ya. Termasuk pengobatan orang apa namanya bangsa apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara suruh banyak madu. Cuma madu sekarang sudah banyak campuran ya. Bayi dimain madu niku sae. Cuma bayi itu kalau dimain madu sedikit aja ndak ada masalah ya, main secuil. Kalau sampai jadi ada kalau bayi perempuan beda dengan bayi laki-laki. Kalau bayi perempuan masih kecil, air kencingnya itu sudah seperti hukumnya seperti orang dewasa. Tapi kalau anak laki-laki sebelum umur 2 tahun, kalau dia hanya minum air susu ibu tanpa mendapatkan minuman apapun, makanan apapun, maka air kencingnya bocah bayi sing lanang niku nguyu, maka ora perlu dikumbai. Apa bekas air kencingnya ndak perlu dicuci lagi, cuma nganggo jenengan cukup banyu sak cidup dicipreti mawon, prat prat prat. Niku wis suci. Nalikane bocah lanang durung umur 2 tahun dengan syarat durung mangan apa-apa kecuali minum air susu ibu. Lho Pip, kadang-kadang dong cilik kan ditahnik, dimain korma atau dimain madu. Selagi dimain madunya hanya untuk li ajlul barokah, bukan sebagai makanan pokok, maka ora apa-apa. Kecuali nembe umur 3 wulan wis minum apa mangan bubur, mangan gedang, nah wis kuwi terus pada pe wong tua. Artinya air kencingnya tetap najis ya, air kencingnya najisnya tidak seperti orang dewasa, kecuali anak perempuan. Kalau anak perempuan, bayi perempuan belum umur 2 tahun, hukumnya sama. Hukumnya sama. Subhanallah ya. Pada bayi uyuwe benten, pada bayi bayine hukumnya beda. Wafi riwayatun ukhra wa ina'in min ma'in, mendapatkan air dari air putih biasa. Jadi ada 4, air putih, air madu, minuman keras, kemudian air susu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil labanun, yakni air susu. Artinya apa? Betul-betul fitrah. Wa bi tamami arba'ah yu'lamu annahu utiya min kulli nahar min ina'in min anhar allati takhruju min asli sidratil muntaha al-hadith al-madhkur fil hadis sabiq. Anharun min ma'in ghairu asin wa anharun min laban lam yataghayyar tawmu anharun min khamri ladzatil syarib wa anharun min aslin musaffa wallahu a'lam bissawab. Di sini dikatakan 4 itu utiya min kulli nahar bi ina'in min allati takhruju min asli sidratil muntaha. Air itu diambil dari sidratil muntaha. Nanti Allahumma ja'alna minhum, Allahumma. Di surga itu ada yang namanya telaga Kautsar. Air telaga Kautsar. Telaga Kautsar itu dijaga oleh khusus ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlul kisah Sayyidina Rasulullah, Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. 5 orang ini yang akan menjaga sidratil, menjaga telaga Kautsar. Orang yang minum telaga Kautsar la natma'u ba'daha abada, ora bakal ngorong selawas-selawase. Muga-muga kula lan panjenengan bisa. Allahumma syaratnya nopo ibadah sing sregep juga mahabbah kepada ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seneng karo keturunannya Kanjeng Nabi, belajar ya. Belajar seneng karo keturunannya Kanjeng Nabi. Cuma ning jenengan digoda masalan ataupun aneh-aneh semampune aja dipaksakan. Nggih napa nggih? Semaksune wong jangan kan jenengan kula mawon kadang-kadang digoda. Ora apa-apa wong arane ya jere Yai Maimun duriyati Rasul kuwe ana sing Quran, kaya Quran. Quran niku ana sing bisa diwaca, ana sing ora bisa diwaca. Artinya coba jenengan nemu Quran, Quran wis bosok, wis gletak, wis ora bisa diwaca. Nalikane ana Quran mau hukumnya tetap dihormati napa mboten? Kudu dihormati, ora kena dipedhek, ora kena digletakaken. Kudu cukup digletak walaupun wis ora bisa diwaca gitu. Tetap kadang-kadang ya cuma biasane, makanya Sayyidul Habib Umar mengatakan ning ana sing kaya kowe ya biasane umat Nabi ana sing modele kaya kowe sebagai gambaran. Muga-muga kula lan panjenengan ya Allah. Ya Rabb ya Allah. Kadang-kadang susah, bingung. Artinya apa ya? Repot, repot sekali menghadapi ya ikhwan yang kadang-kadang sama-sama Habib, akhirnya kasihan orang-orangnya, muncul rasa suudon, akhirnya rusak, akhirnya hati ini melu rusak. Mulanya dong uruh kayu, aku uruh Habib modelnya dengan kayu, suka orang weruh, suka orang. Dini misalkan sampein orang kuat, tapi suka lunga. Apa maning maaf, bukan nang ding aku ini, kulo ponakan Habib Soleh, kulo adi Habib Soleh, aja percaya nggih. Sebab saya kaya wong kadang-kadang ngoleh ini, nang umay anak kalender Habib Soleh apa orang. Ning ana kalendere berarti muridé Habib. Akhirnya kalendere kulo ora payu-payu. Wong padha wedi kabeh sih. Ada yang semacam itu dimanapun kalau ya kabeh muga-muga ngangkat derajate ribat Nurul Hidayah. Allahumma. Terus kulo niki nyuwun ngapunten ya. Bukan jenengan wuruh wong sing kaya kowe, tulung jenengan luruskan Sebab baru-baru saja ana wong marani ngomong, wingi Habib Soleh, ya Habib Soleh, mani-mani Habib Soleh. Padahal kula ora kaya kue, tapi nang njaba masyaallah, bukan anak kaya kue, jenengan sing sering ngaji kali kula, jenengan sing nulung kula luruskan khabar-khabar semacam itu mboten bener. Ya Allah. Wa fi sahihain an Anas radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lamma araja bi Jibril ila Sidratil Muntaha dana al-Jabbar Rabbul Azza fatadalla hatta kuntu min qawba qausaini ay qad qadra qausaini aw adna fa awkha ila ma bima syaa. Di situ Nabi mengatakan waktu saya Isra Mi'raj dengan Jibril ila Sidratil Muntaha dana al-Jabbar Rabbul Azza, sangat dekat sekali saya dengan Allah Subhanahu wa taala, hatta kuntu minhu qawba qausaini. Qawba qausaini itu aparane ya, jenengan weruke panah singgo aparane panah ya, apa ya panah cara sing wong tegale tulup apa-apa. Jadi panah itu kan ana mlentonge ngene apa nggih, qawba qausain, qausain mlentongan itu sangat dekat sekali sudah. Qawba qausain au adna, sangat dekat sekali Nabi dengan Gusti Allah. Cuma sering saya katakan akidah harus dijaga, aja sampai menjisimkan Gusti, aja sampai punya pemikiran, oh yo berarti prok adep-adepan airu jagongan airu ana repot is ana nang dhuwur ana ngisor, oh berarti nang Sidratil Muntaha berarti nang dhuwur, oh nang dhuwur berarti ana nang ngisor, oh nang ngisor ana wetan ana ana lor ana ki awis ora karuan burak kabeh siwate Gusti Allah nalikane atine ora bener. Paham napa mboten? Kadang-kadang orang pemahaman Isra Mi'raj Gusti Allah ketemu adep-adepan depan-depan pendelak-pendelikan apa beriban, tidak ada rukyatullah betul. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah, naam, tapi melihatnya Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sering saya katakan bolak-balik, bila kaifiyah, bila zaman, bila makan, tidak butuh tempat, tidak butuh kepada waktu. Ning muni butuh karo waktu, ora beda kula lan panjenengan. Waktune ngaji jam pira? Jam 8. Kan kaya kuwe ya, sampai jam 10. Kanjeng Nabi ketemu karo Gusti Allah jam pira sih? Oh bengi-bengi, ayo ana waktu. Bubar kabeh. Jadi qawba qausaini adna di sini dikatakan sangat fa'auha ila bima syaa. Kemudian Allah memberikan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wan ibnu Abbas radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam faraqani Jibril. Kemudian Jibril pisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanqata'at anni al-aswat wa sami'tu kalam Rabbi jalla wa ala yaqulu liyahda'a rauuka aliyaskuna khaufuka udnu ya Muhammad udnu. Di sini udnu bimakna apa di sini? Jadi setelah sudah mau masuk ke Sidratil Muntaha, fa'arakani Jibril. Jibril mulai pisah karo kanjeng Nabi. Tengriki wonten hadisnya jelas. Mulanya ini anak kiai menceritakan Isra Mi'raj, kanjeng Nabi pisah. Memang iya, karena ada hadis daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma ya anak sing krungune jare, anak sing krungu memang maca hadis. Di situ fa'angkotu anni al-aswat, tidak ada suara sama asal kali. Fasami'tu kalamu Rabbi Jalla wa'ala yagul liyahda'u raw'uka ay liyaskun khawfuka. Gusti Allah ngendika karo kanjeng Nabi, wis tenang, tenang, artinya untuk menenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Lama urija wa fil Bukhari an Anas radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam lama urija bi ila sama bainama ana asiru fil jannah idhan ana binaharin hafadahu kibabul lu'lil al-mujawaf qultu ma hadha Jibril qala hadha al-qawthar alladhi a'taqa rabbuka fa idza tuwtinuhu miskun adfar. Sing kula mau omongaken, kanjeng Nabi mlebu nang swarga diperlihatkan anak la apa banyu sing nang kono subhanallah seperti mutiara, banyune bersih ora mufakat. Jare Nabi ke Jibril, jare kanjeng Nabi, ma hadha ya Jibril, ki apa? Jare kanjeng, jare Nabi, hadha Al-Kautsar, telaga Kautsar yang khusus buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi Sunan Abi Dawud an Anas an qala Rasulullah lamma urija min wa lamma urija bi marartu bi qaumin lahum adfar Allah min nuhas yakhmishuna bi wujuhum wa suduruhum. Allahu akbar. Faqultu man haula Jibril? Haula alladhina yaquluna luhumun nas wa yaquna fi a'radihim. Ana ruwong sing apa kukune saking kaya tembaga dawane ora mufakat nyakari raine deh. Dicakar-cakar dodone disuwek-suwek terus setiap hari ini kaya kowe terus. Jadi Nabi Muhammad, mada Jibril ke wong-wong sing pada doyan yakulu luhumun nas wa yaqauna fi a'radihim, seneng rasani wong liya mangan daginge kancane deh dewek. Niku termasuk wong sing kaya iku. Ya Allah, mulane kula lan panjenengan do ngomongi wong cepet-cepet istighfar ping telu. Cepet-cepet istighfar ping telu sedurung lunga sing tempat nono atau kafaratul dzunub hadiah Fatihah ho wong sing mau dirasani. Endah apa? Endah dosane kula lan panjenengan ilang. Mulane kula sering ngomong, kemarin saya posting di Facebook. Kadang-kadang nang Facebook ya wong ngarani wong sekepenake dhewek. Yaran ke wong kipan pemilihan presiden ya. Wis apa jari Gusti Allah bae? Nginapa ngi apa jari guru tuli wis enak. Senurut guru paling enak. Insyaallah ningku selamat guru ya, selamat dunia akhirat Allahumma. Soale padha be ora kenal Jokowi, ora kenal Prabowo, ora kenal lo ya. Sampeyan pernah kenalan? Kenal be ora, pon onggrungan. Hebat, hebat sini penawar roh ora. Prabowo penawar roh ora. Terus ben apa jere guru teli wis oh. Selamat. Alhamdulillah. Wis paling enak ta dadi santri. Pak kula apa-apa jere Mbah Maimun wis nikmate ora mufakat. Wara'a Tirmidzi fi Jami' qala haditsun hasan an Ibnu Mas'ud radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha, nak kene iki. Laqaitu Ibrahim alaihi salam Lailatul Isra'bi. Ketemu Nabi Ibrahim. Faqala ya Muhammad aqri ummataka anis salam alaihi wa ala nabiyina salam wa akhbiruhum annal jannata thayyibatu turbah azbahul ma wa anhan qi'an wa anna ghira subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nabi Ibrahim ngomong, ya Muhammad Allahumma salli alaihi aqri ummataka anis salam, umat jenengan kon pada ngucap salam karo aku. Mulane kelolaan panjenengan dong sembahyang kama sholaita ala sayyidina Ibrahim. Ketemu Nabi Ibrahim, beliau cerita sing aran surga gue kaya apa. Nang kono dikatakan al jannah thayyibatut turbah ghadabul ma banyune es. Muga-muga ahli surga kabeh Allahumma. Wong kadang-kadang urip nang guci jagung pe kaya nang surga ya. Mangan kaya nang surga ya. Makanya orang Hadramut ngarani orang di Indonesia, Indonesia jannatu dunya. Indonesia ke surgane dunia. Kulo penasaran, setiap ulama tarim, kiai apa sedih wong tua-tua tarim ngomongnya pasti kayak kue. Indonesia. Naam ya Habib. Oh, Indonesia jannatu dunia. Surgane dunia ke Indonesia. Kulo mikir, dongen kayak apa sih? Kulo penasaran, beli kulo takon. Sampai bisane kayak uru Indonesia. Bisane muni Indonesia surgane dunia priben. Ora darani surga priben. Nang ngarep umah pengin mangan gedang, ana wit gedang. Pengin apel, ana wit apel. Pengin pelem, ana wit. Pengin iwak, ngarepe ana. Wis enak kabeh kaya nang surga. Kulo mikir, iya ta iya ya. Cuma Indonesia memang lakas syukure karo Gusti. Pengin anggur, ana anggur nang pondok, buah asem buah apa? Arane anggur. Pelemnya ana. Jadi memang betul-betul surgane Gusti Allah. Makanya Indonesia taman apa Indonesia lagu kaya sih surga kan kayak gue beli apa sih lagu nembula orang paham gini apa gini setiap dijobloknya apa-apa urip memang betul ya. Tapi kita surga biasa wana surga sih Masya Allah muka-muka surga nih Insya Allah kami Allahumma. Mulanya anak bapak karo anak bapaknya ngomong yuh kaya maning apa arane maning Jawa. Jawa ke maning Indo, maning Indonesia. Yo maning Indonesia, kemudian pakai kapal loh, kapal laut. Barang numpak kapal laut, kan wis geger Indonesia surgane dun. Barang mangkat bapak karo anak numpak kapal, akhir bapak kapale pecah. Duh. Wong loro ki terampung-ampung sampai semaput nang pinggir lah laut sampai maning nang darat. Dian bebune dia nang Bali dia, apa nang dipoke nang pinggir dalan, nang pinggir laut. si bapane ki mulai semapute wis mulai tangi yo. Gieng-gieng mulai wong nang kana langka wong wadon nang pinggir laut ya. Barang nang Indonesia kana nang pinggir laut padha mlaku-mlaku ya. Ya waladi, ya anak aku ki wis anjuk surga ki. Bulake wong wadon-wadon padahal li. Ngundang anake padahal rumangsane Indonesia ki tanah surga lu wong wadon-wadon padha liwat, wong lanang nang pinggir laut karena di sana ndak ada. Memang betul-betul dijaga taning Gusti. Allah ngundang anake munine wis mlebu swargane Gusti. Allah, ahli surga ya, ahli tarim itu ahli surga. Wonge memang atine bersih-bersih, teman. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ahlul yaman itu alyanu quluban wa ariqa afidatan. Wonge atine lembut-lembut, wonge atine halus-halus. Kenapa? Agama Islam masuk ke Yaman tanpa ada peperangan sama sekali. Mereka langsung terima, tatkala bener nerima gitu loh. Dudu kula napa asobiah dengan Yaman ya, karena Yaman itu termasuk negara yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi Allahumma barik lana farik lana fi Yamanina wa fi Syamina, untuk doakan keberkahan di Yaman dan Syam. Syam sekarang Yordan, Mesir itu Syam ya. Suria itu termasuk Syam. Jadi didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malah sing ora sing taning Kanjeng Nabi dingendikan mboten saya niku Najd. Najd niku sampai sekarang itu Riyadh. Riyadh itu mana ibu kota Saudi Arabia. Itu Najd. Wong Najd ya Rasulullah, wa fi Najdina ya Rasulullah. Najd Rasulullah. Rasulullah Allahumma barik fi Yamanina wa Bashim wa Syamina. Najd ya Rasulullah. Jare Kanjeng Nabi engko nang Najd pan metu sungune setan. Ternyata betul wong-wong sing ahli senenge bid'ah-bid'ah. Ana wong liya ngomong sebab ana wong ya maaf ya. Wong Kanjeng Nabi lagi bagi ghanaim marani. Adil ya Muhammad, sing adil loh. Dan ora adil. Wah ini kurang ajar karo Kanjeng. Jadi Kanjeng Nabi, ning lah kawong adil sening aku ora adil. Aku ki nabi, siapa maning sing bakal adil selain Kanjeng Nabi. Akhirnya Kanjeng Nabi ngendika, engko keh keturunane wong kaya kae, kowe imane cuma Qur'ane cuma anjok tenggorokan tok. Ora anjok ati. Digelati jebule ciri-cirine mau wonge senenge cingkrange dhuwur-dhuwur, nang kenene ana stempele. Jebule nyata. Sebab ndak ada hadis yang menceritakan dimanapun Rasulullah niku kan sembahyang sampai sikile bengkak. Batuke mawon mboten wonten ireng-irenge. Tapi kan asar sujudnya ada. Labete wong ahli ibadah maring Gusti Allah. Nah, telung wulan tas dadi preman jebule metu sing pesantren. Wis metu irengi. Telung wulan sujud metu ireng-irenge sampean sing wujud 30 tahun be. Jadi kadang-kadang tapi ning ana wong ireng-ireng sampean aja suudzon. Engko nuh piye. Ora kena. Siapa ngerti wong memang ahli ibadah mari. Akeh kiai ya, katalah kiai-kiai sing wonten. Termasuk Romo Kiai Said ada tapi secuil. Ada. Adalah labetnya ada sedikit. Jadi atharus sujud itu bukan sampai kapalen ya sampai melentung kaya kae. Oh, tambah kangelan wudune. Ya wis ora apa-apa wis. Oh, rame-rame urip. Ya. Yeah. Ora kena suudzon ya, cuma tandane anak. Tandanya wong sing seneng apa? Orang yang suka menyalah-nyalahkan. Jadi Kanjeng Nabi ciri-cirine wong sing wayusi wa amaluna suka menyalah-nyalahkan amal ibadah kita. Paham napa mboten? Dene ana wong batuke laki ireng-irenge ora cingkrang tapi doyan nyalah-nyalahna wong. Ya luwi ala. Paham napa mboten? Aja ndadak sampean kok berarti ning aku ora bib. Ya ora. Padahal bae berarti barometernya itu masalah cingkrang ataupun ana asar sujud barometernya nulayani syariat napa mboten? Paham napa mboten? Kula mawon cingkrang jenggoten ya. Paham napa mboten? Cara kula jagung karo wong iki padha bae. Cuma kan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Seneng merembet-merembet mono ya. Suara apa wis. Miki ceritanya tentang niku sih ya, apa namanya? Tanah yang betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamma dakhaltul jannah ataitu ala qasrin min dhahabin murabba'in musyrifin. Qultu liman hadzal qasru faqala li Umar bin Al-Khattab. Thumma qala Rasulullah liman qara'a ba'da kulli shalah maktubah qul huwallahu ahad asyara marrah banallahu law qasran fil jannah wa man qara'a 20 marrah banallahu law qasrain minal jannah. Faqala Umar bin Al-Khattab idza takthur kusuran ya Rasulullah fadlullah awsa'a min dzalik. Muka-muka sampean sapane wong jare Kanjeng Nabi maning swarga diperlihatkan bangunan sing apik nemen. Kanjeng Nabi takon, punya siapa ini ya Rasulullah? Man qara liman hadzal qasru? Kyo siapa bangunan ke sing apik nemen? Faqalu li Umar ibn al-Khattab, Husaina Umar bin Khattab. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a ba'da kulli shalah maktubah qul huwallahu ahad asyra marrah. Sapane wong sing setiap bar sembahyang maca surat al-ikhlas, maca surat qul huwallahu ahad ping 10, banallahu law qasran fil jannah, bakal dimain bangunan nang surgane Gusti Allah. Sapane wong sing bakal maca 20, dimain rong bangunan. Allahumma ja'alna minhum. Sampeyan sing maca sing akeh mulan jare sahabat. Sahabat ngomong, "Idza takthuru kusuruna ya Rasulullah. Ning kaya ku aku pan maca sing akeh nemen. Endok bangunane akeh. Akhire kaya duwe kos-kosan." Fadlullah asau min dzalik. Jare Kanjeng Nabi, fadlul Gusti Allah luwih agung. Pan maca ping 20, pan maca ping 80, pan maca ping 100, ping 1000, Gusti Allah rahmat Gusti Allah niku fadlule wasik, luas sekali, ora bakal ana enteng-entenge. Nggih napa nggih? Tapi sampeyan aja ndadak akhiru isa karep nggawe umang komen nang swarga bae. Kul wallahu ahad Allahu samad lam yalid. Bojone jerit to sampeyan. Pak, dene ora nggawe umah. Kul wallahu ahad bae. Ping 10 enggak dimain kasar teng surgane Gusti Allah. Pasti tani Gusti Allah pasti ngendikane Nabi sallallahu alaihi insyaallah. Sabtu yang akan datang kita akan membaca kembali kitab tentang masalah fikih, dan juga pas malam nisfu Sya'ban, malam Jumat ya, malam Sabtunya, malam Ahadnya, apa namanya, haflah akhir sanah di pondok, malam Sabtunya kita akan safari ta'lim menuju ke Selawi untuk hadir pengajian sama Habibana Jindan bin Salim bin Nawfal bin Jindan bin Nawfal bin Salim bin Jindan sama Al-Habib Saleh Al-Jufri bergabung dengan Forsamat, Forum Silaturahim Antar Majlis. Tapi nanti kira-kira 20 hari lagi berangkat, mungkin malam Sabtu itu kita selesai jam 9:30, rombongan langsung berangkat menuju ke Masjid Agung Selawi untuk mendapatkan keberkahan dari para habaib di sana. Allahumma. Dan barangkali ada yang malam Sabtu besok, dan kadang ada yang hadir yang malam Rebo tok, malam Sabtu ne ora ane Sabtu ane Rebo. Insyaallah Ahad yang akan datang kita akan mulai pengecoran bangunan pondok pesantren Ribat Nurul Hidayah. Semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Saya minta maaf ya, barangkali ada salahnya saya minta maaf. Semoga semuanya kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirnya antum semuanya, semoga hajatnya digampangkan oleh Allah, semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya minta maaf, ada beberapa SMS yang masuk ke saya belum sempat saya jawab, karena memang ada satu hal, banyak sekali yang masuk ke saya, belum sebagian belum saya jawab. Saya minta maaf. Jangan punya, dan ini ngabibi orang jawab, kadang-kadang lewat inbox juga saya kadang-kadang jawab, kadang-kadang tidak jawab. Ya dong lagi santai kalau jawab, berarti dong orang jawab lagi orang santai. Minta ridhonya. Afdhalu dzikri fa'alam annahu